Tabii, bismillah. Selanjutnya, wa amma al-khufdu fahuwa fil lughati at-tasafful. Adapun khafat, maka dia secara bahasa itu bermakna tasafful, turun atau rendah. Itu makna secara bahasa. Ya. Menunjukkan makna turun atau bermakna rendah. Artinya secara bahasa khafat itu. Wa huwa fil istilah, adapun khafat secara istilah, taghayyurun makhsusun. Dia itu adalah perubahan yang khusus. Ya, perubahan harokat yang khusus ini maksudnya. Alamatuhu al-kasrah. Yang tanda dari khafat tersebut secara asal itu dengan menggunakan kasrah. Ya. Tanda dari perubahan yang khusus tersebut itu adalah menggunakan kasroh, itu tanda aslinya. Wa mana ba'anha, atau kalau tidak menggunakan kasroh, dia menggunakan apa-apa yang dapat menggantikan kasroh. Ya, kalau tidak menggunakan kasroh, maka dia menggunakan pengganti dari kasroh. Seperti ya, ataupun juga nanti pengganti-pengganti yang lain yang dapat menggantikan dari kasroh itu sendiri. Wala yakunu al-khafdu illa fil ismi. Dan khafat itu tidak terjadi kecuali hanya pada isim. Artinya khafat, keberadaan khafat ini adalah tanda i'rab atau jenis i'rab yang khusus hanya pada isim saja. Tidak ada fi'il yang bisa dikhafat secara asal kecuali iltiqa usakinain, bertemunya dua sukun, baru tuntutannya dia dikasrohkan, tapi bukan asal tandanya. Seperti ta'allamtu, ya, ta'allamtu minal kasuli, ya, ta'allamtu minal kasuli, syahidnya adalah minal kasuli, dia di jerkan atau dia dikhafatkan. Wa amma al-jazmu fa huwa fil lughati al-qat'u. Adapun jazm sekarang, dia secara bahasa itu bermakna al-qat'u, terpotong. Itu makna jazm secara bahasa. Wa fil istilah, adapun kalau jazm setelah istilah nahwu, taghayyurun makhsusun, dia adalah perubahan yang khusus, perubahan harokat yang khusus, yang alamatuhu, alamatnya, tandanya itu dengan sukun. Ya. Jadi perubahan harokat yang terjadi secara khusus terjadi pada sebuah kata, dan tandanya nanti kalau dia berubah bahwasanya dia disukun, ya, dia itu dijazm, tandanya itu menggunakan sukun secara asal. Wa ma naba anhu, kalau tidak menggunakan sukun maka menggunakan sesuatu yang dapat menggantikan dari sukun. Apa diantaranya Abu Akbar? Membuang harfu illa kalau dia mu'tal akhir. Apalagi yang lainnya? Hazfun nun, ya, kalau dia sahihul akhir. Wala yakunu al-jazmu illa fil fi'li al-mudhari. Dan jazm ini tidak terjadi kecuali hanya pada fi'il mudhari. Jelas? Ya, jazm ini tidak terjadi kecuali hanya pada fi'il. Itu pun fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Ya. Kalau idrit fil amr, dia dijazm tapi kok bisa terjadi? Ala sukun. Paham ini? Semua fiil amr dan semua fiil madi itu mabni. Yang mu'rab dari fiil itu cuman fiil mudhari saja. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana dengan fiil amr idrib, uqtul, qul, tapi disukun. Benar disukun tapi dia mabni. Mabniun alas alas sukun. Sampai sini jelas? Faqad tabayyana laka, dan sungguh telah jelas bagimu, anna anwa'al i'rabi ala salasati aqsamin, bahwasanya jenis-jenis i'rab itu ada tiga pembagian. Maksudnya dari setelah kita lihat-lihat tadi, maka kita sudah mengetahui bahwasanya pembagian atau jenis i'rab itu pembagiannya ada tiga. Qismun mustarikun bainal asma'i wal af'ali. Pembagian yang pertama sifatnya mustarik, itu berserikat antara isim dan fi'il. Wa huwa ar-raf'u wan nasbu, yaitu rafa' dan nasab. Rafa' dan nasab ini adalah jenis i'rab yang sifatnya berserikat. Bisa masuk kepada isim seperti yakumu, yadribu, fi'il kan? Bisa masuk juga kepada isim seperti aliyun, muhammadun, baitun dan yang seterusnya. Nasab juga seperti itu. Ya. Nasab juga adalah tanda yang sifatnya bersyarikat. Artinya fi'il bisa dinasab, isim juga bisa dinasab. Wa huwa rafu wan nasbu wa qismun mukhtassun bil asma. Pembagian yang kedua adalah pembagian yang dikhususkan hanya pada isim. Ya, wa huwal khafdu, dan dia itu adalah khafad. Khafad ini adalah tanda yang khusus hanya ada pada isim saja. Fi'il tidak bisa. Wa qismun mukhtassun bil af'al, dan ada pembagian yang ketiga adalah pembagian yang dikhususkan hanya pada fi'il saja. Wa huwa al-jazmu, dan dia itu adalah jazm. Sini fahami kan? Masih bisa difahami kan? Abu Nisa paham? Abu Nisa? Berikutnya, alamatul i'rab. Kita masuk pada tanda-tanda i'rab. Kalau tadi kan jenisnya ya. Ada rofa, ada dhamma, ada nasab, ada jazm. Paham? Sekarang kita ingin masuk tanda-tanda i'rab. Artinya kalau rofa, tanda i'rabnya dengan apa saja. Itu yang mau dibahas. Qala babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Kata al-Imam Ibnu Al-Jurum. Lirrafi arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Bagi rafa itu ada empat tanda. Ada dhamma, ada wawu, dan ada alif dan ada nun. Dan itu ma'ruf ya. Kita sudah ketahui itu. Bahwasanya rafa itu punya empat tanda. Dhamma, wawu, sebagai penggantinya nanti alif dan juga nun. Ya, alif dan juga nun. Ya. Nanti akan disebutkan rafa itu pada apa saja, nun, wawu itu pada apa saja, alif pada apa saja dan nun pada apa saja. Kita lihat catatan nomor 1. Ilaika qawlan yubayyinu ijmalan al-alamati al-asliyata wal-far'iyata li-anwa'il i'rab. Maka bagimu sebuah perkataan yang dapat menjelaskan secara mujmal, secara umum. Itu catatan nomor 1 ya, di ta'liknya. Tanda-tanda asli dan tanda-tanda furu' bagi jenis-jenis i'rab. Jadi berikut ini beliau membuatkan sebuah perkataan yang dapat menjelaskan kepada kita secara mujmal apa itu tanda-tanda asli dari dan apa itu tanda-tanda furu' dari jenis-jenis i'rab. Ar-raf'u alamatuhu al-asliyatu hiya kohiya raf'u hiya dhamma, ya itu bacanya ya, salah itu. Dan rafa tanda aslinya itu menggunakan dhamma, diganti dhamma di situ. Wa ma baqiya min alamatihi alamatun far'iyyatun, dan tanda-tanda yang tersisa itu adalah tanda-tanda furu'. Yang sisa itu furu'. Ya. Jadi rafa tanda aslinya itu menggunakan dhamma. Adapun wawu, alif dan nun itu semuanya adalah furu'nya, cabangnya. Bukan tanda asli. Yang kedua, an-nasbu alamatuhu al-asliyatu al-fathu. Ya. Nasab tanda aslinya itu dengan menggunakan fathah. Paham ini? Jadi kalau kasrah ataupun nanti tanda-tanda yang lain, wa ma baqiya min alamatihi far'iyatun. Dan tanda yang tersisa dari tanda-tanda nasab semuanya furu', cabangnya. Itu sudah juga jelas ya, sudah kita pahami itu. Al-jarru alamatuhu al-asliyatu al-kasru. Jar tanda aslinya itu dengan menggunakan kasrah. Ya, tanda aslinya itu menggunakan kasrah. Wa ma yanubu anhu alamatun far'iyatun. Apa-apa yang dapat menggantikan dari kasrah semuanya adalah tanda furu'. Bukan asli. Ya, tanda furu'. Kemudian al-jazmu alamatuhu al-asliyatu as-sukun, tanda aslinya itu menggunakan sukun. Wa manaba anhu far'iyatun, dan yang dapat menggantikan dari sukun maka itu sifatnya furu', bukan asli. Sampai sini paham? Mudah ini, insyaallah sudah antum fahami. Cuman beliau buatkan bahasa yang ringkas bahwasanya rafa tanda aslinya dhamma. Selain daripada dhamma itu tanda furu'. Nasab tanda aslinya fathah. Selain dari fathah itu furu'. Paham ini? Jar tanda aslinya kasrah. Selain dari kasrah itu furu'. Kemudian jazm tanda aslinya sukun. Selain dari sukun itu semuanya furu'. Sampai sini paham? Apa Bapak? Antum mau bilang ujian? Antum mau bilang hujan? Wa aqulu, kata beliau, tastati'u an ta'rifa annal kalimata marfu'atun biwujudi alamatin fi akhiriha min arba'i alamatin. Kata Al-Imam Ibnu Ajurum, engkau mampu untuk membedakan, engkau mampu anta arifa untuk mengetahui, ya tastati'u itu kan mampu, engkau mampu untuk mengetahui annal kalimata marfu'atun, bahwasanya sebuah kata itu dibaca rafa biwujudi alamatin fi akhiriha min arba'i alamatin, apabila ada wujud, itu maksudnya ada satu tanda di akhir sebuah kata tersebut dari empat tanda. Jadi apabila ada sebuah kata dia memiliki satu tanda dari empat tanda yang telah disebutkan di atas, maka ketahuilah sebuah kata itu berarti dalam keadaan rafa. Ya, sebuah kata tersebut berarti dalam keadaan rafa. Jadi engkau mampu untuk mengetahui bahwasanya sebuah kata dibaca rafa apabila ada satu tanda di akhir sebuah kata tersebut dari empat tanda. Ada satu saja, suatu kata itu sudah bisa dihukumi dalam keadaan rafa. Wahidatun minha asliyatun. Satu tanda dari empat tanda tersebut ada yang asli. Wahiya ad-dhamma. Tanda aslinya itu adalah dhamma. Wasalasun furu'un anha, dan ada tiga tanda tapi sifatnya furu' dari tanda asli tersebut. Wahia al-wawu wal-alifu wal-nunu. Dan yang furu itu adalah wawu, alif, dan nun. Ya, alif, wawu, dan nun. Jelas ini? Ada empat tanda. Kalau ada satu tanda dari empat tanda ini, suatu kata dihukumi, engkau dapat mengetahuinya, membedakannya, bahwasanya dia itu dalam keadaan roh, rofa. Nah, salah satu dari empat tanda ini ada yang asli, yaitu domma. Dan tiga yang sisa itu furu. Dan tiga yang sisa itu maksudnya waw, alif, dan nun. Ini tanda furu'nya. Sampai sini jelas? Kemudian mawadi'ud dhammati, tanda-tanda dhamma. Sekarang kita pisah dulu. Dhamma dulu yang mau kita bahas ya. Dhamma itu menjadi tanda rofa untuk apa saja? Dulu sebenarnya sudah kita hafal ini di muktarab gitu. Cuman di sini didatangkan dengan bahasa Arabnya berbentuk matan gitu. Kata beliau Al-Imam Ibnu Hajurum, fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadi'a. Al-ismi al-mufradi wa jam'i taksiri wa jam'i al-muannasi salim. Wal fi'lil mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Itu matan jurmiannya ya. Kata Imam Ibnu Ajurum, fa amma dhamma, adapun dhamma, fatakunu alamatan lirafi, dia menjadi tanda untuk rafa'nya sebuah kata. Fi arba'ati mawadhi'a, pada empat tempat. Jadi ada empat tempat. Kalau dia dalam keadaan rofa, rofanya itu menggunakan dhamma. Jelas? Ada empat tempat. Kalau rofa, tanda rofanya menggunakan dhamma. Yang pertama isim mufrad. Baitun, kitabun, kolamun, masjidun. Mufrad ya. Tanda rofanya menggunakan dhamma. Kemudian yang kedua, jam'i taksir, jama' taksir. Rijalun, kutubun, masajidu. Ketika dalam keadaan rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma. Wa jam'il muannasi salim, jamak muannas salim seperti muslimatun, al-muslimatu. Dalam keadaan rafa, jamak muannas salim, tanda rafanya menggunakan dhamma. Dan yang ketiga, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Artinya bukan berbentuk af'alul khamsah. Kalau berbentuk afalul khomsa, tanda rofaknya nanti berbentuk dengan subutun nun. Jelas? Kalau berbentuk afalul khomsa, maka nanti tanda rofaknya itu berbentuk subutun nun. Tapi kalau tidak bersambung dengan sesuatu apapun, alif musanna, wawul jama'ah, ya mu'annas mukhotobah, maka tanda rofaknya itu dengan menggunakan dhamma. Sampai sini fahami. Wa aqulu, saya katakan, yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum, takunu ad-dhammatu alamatan ala raf'il kalimah. Dhamma itu menjadi tanda untuk rafa'nya sebuah kata, fi arba'ati mawadhi'a, pada empat-empat. Al-mawdi'u al-awwalu al-ismu al-mufrad, isim mufrad. Ya. Yang kedua, tempat yang kedua, jama'u taksir, jama' taksir. Wal maudi'u salis, dan tempat yang ketiga adalah jam'u mu'annasi salim, jama' mu'annas salim. Dan yang keempat, wal maudi'u ar-rabi al-fi'lu al-mudhari allazi lam yattasil bi allazi lam yattasil bihi alifusnain wala wawu jama'atin wala ya'u mukhatabatin wala nuni tauk wala nunu taukidin khafifatun aw sakilatun wala nunu niswatin. Ya, kata beliau, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan alif musanna, kalau bersambung dengan alif musanna, tanda rafanya dengan subutun nun. Wala wawul jama'ah, dan tidak bersambung dengan wawul jama'ah, kalau bersambung dengan wawul jama'ah, tanda rafanya nanti dengan subutun nun. Wala ya'ul mukhatabah, dan juga bukan ya mu'annas mukhatabah. Jelas ini? Tidak bersambung juga dengan ya mu'annas mukhatabah. Wala nunu taukidin, dan tidak juga bersambung dengan nun taukid. Kalau bersambung dengan nun taukid, tanda rufanya dengan apa? Abu Akbar. Iya, fi'il mudhari bersambung dengan taukid. Tanda rofanya dengan apa? Kunu taukidin, dan juga tidak bersambung dengan nun taukid. Kalau bersambung dengan nun taukid, dia mabniun alal fathi. Ya. Fi'il mudhari kalau bersambung dengan nun taukid, dia dimabnikan di atas fathah. Wala nunu niswatin, dan juga tidak bersambung dengan nun niswa. Kalau bersambung dengan nun niswa apa? Dia dimabnikan di atas sukun. Ya. Itu untuk fi'il mudhari'nya. Ya, untuk tanda dhamma. Dhamma menjadi tanda rofa pada empat tempat. Isim mufrad, jama' taksir, jama' muannats salim, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Selain dari empat tanda ini, paham? Empat tempat ini, ketika rofa pasti tidak menggunakan dhamma. Jelas ini? Selain daripada empat tempat ini, ketika dia rofa tidak menggunakan dhamma. Jamak muannats salim, jamak muzakkar salim, ketika rofa menggunakan waw. Isim musanna ketika rofa menggunakan alif. Hanya empat tanda ini yang ketika rofa dia menggunakan dhamma. Paham sampai sini? Tapi ya, ana lupa tadi nutup seng sama ngambil paku di sana. Ana cukupkan dulu. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.